jalan kaki katanya. Asik-asik saja. Makan tidak makan katanya. Yang penting berdua. Dunia ini pun katanya miliknya berdua. Begitu bila cinta sudah membara. Hujan panas